Baik. Selesai ayat ini. Ayat yang kedua. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya. Allah juga berfirman wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang mereka ini tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Rabb-nya. Ya. Ini ayat di surah Al-Mu'minun. Ayat di surah Al-Mu'minun. Ya, kalau kita baca pada dua ayat sebelumnya, ya, atau kita baca pada apa namanya, ini kan ayat keberapa? 59. Kalau kita baca dari ayat 57 sampai ayat ke-60, maka itu terlihat sifat-sifat orang yang beriman. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yushrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini empat sifat. Iya. Tapi penulis hanya membahas sifat yang ketiga saja. Karena beliau di sini ingin menjelaskan kadar tahqiq tauhid yang dengannya seseorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Iya. Karena syaratnya akan datang nanti disebutkan dalam hadis apa? Yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, dan di dalam hadis tegas ya terkait dengan syarat tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Ini derajat tahqiq yang paling wajibnya. Ya. Yang dengannya seorang memperoleh masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kalau kita lihat pada surah Al-Mu'minun dari ayat 57 sampai ayat ke-60, maka di situ ada empat sifat. Sifat yang pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang mereka ini adalah terhadap rasa takut kepada Rabb-nya musyfiqun. Iya. Selalu isyfaq di situ. Ada kekhawatiran mereka di dalamnya. Iya. Maka ini sifat mereka yang pertama. Sifat mereka yang pertama. Jadi penjelasan sifat-sifat seperti ini penting ya dikaji oleh seorang yang bertauhid. Supaya dia mengerti ya bagaimana sifat sempurnanya. Nah, jadi orang-orang ini sifat mereka musyfiqun, mereka ini selalu isyfaq, berhati-hati, berwaspada. Ya, berwaspada. Kenapa? Min khasyati rabbihim. Karena takut kepada Rabb mereka. Karena takut kepada Rabb mereka. Ini sifat isyfaq. Iya. Mereka punya rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Sifat yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka ini beriman terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Iya. Mereka beriman terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat kauniyah maupun terhadap ayat-ayat syar'iyah. Ya, dan dikatakan beriman kepada Rabb-nya artinya dia ini beriman pada segala hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwajibkan terhadapnya di dalam keimanan. Baik, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, inilah yang disebut oleh penulis di sini ayatnya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka ini terhadap Rabb-nya tidak berbuat kesyirikan. Tidak berbuat kesyirikan, tidak yang kecil, tidak pula yang besar. Tidak yang sedikit, tidak pula yang banyak. Tidak yang tampak, tidak pula yang tersembunyi. Iya. Mereka hanya beribadah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mereka ini memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka itu takut. Jadi mereka kalau memberi berinfak itu ada kekhawatiran. Ya, amalannya tidak diterima. Jadi kalau dia berbuat ketaatan, dia khawatir amalannya tidak diterima. Ini tingkat dari ibadah. Seorang ketika dia beribadah, dia merasa dirinya banyak kekurangan dalam ibadahnya. Iya. Dia merasa dirinya bahwa dirinya ini belum lengkap di dalam beribadah. Karena itu hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dan mereka tahu bahwa mereka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini empat sifat ya pada ayat-ayat di surah Al-Mu'minun, dan penulis hanya mengutip sifat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Sebab ini kadar yang ingin beliau tegaskan tentang tahqiq tauhid yang dengannya seorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jelas ya? Baik. Berikutnya, dalil yang ketiga adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tapi ada kisah dari jalur periwayatannya dari Said bin Jubair. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, An Husain Ibni Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Ya, Husain Ibn Abdurrahman ini adalah tabi'in. Ya. Nama lengkap beliau Husain Ibn Abdurrahman Ibn Al-Mu'tamir bin Abdullah bin Rabi'ah. Ya. Abu Al-Khudail Al-Kufi As-Sulami. Beliau ini dari ulama ahli hadith yang berasal dari negeri Kufah, yang meriwayatkan darinya Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, dari imam ahli hadith. Kata beliau, kuntu inda Said ibn Jubair. Kata beliau, saya pernah berada di sisi Said bin Jubair. Said bin Jubair ini imam besar, Said bin Jubair bin Hisham Al-Wabili Al-Asadi, Abu Muhammad, ahli fikih yang terkenal dan ahli tafsir dari murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Baik. Jadi Said bin Jubair meriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Said bin Jubair rahimahullahu taala. Kalau Husain bin Abdurrahman tadi itu meninggal di tahun 136 Hijriah. Kalau Said bin Jubair ini, beliau meninggal di tahun 95 Hijriah. Baik. Kata Said bin Jubair rahimahullah, ya. Jadi kata Husain bin Abdurrahman, saya pernah berada di sisi Said bin Jubair. Faqala, maka Said bin Jubair berkata, Said bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhin qaddal bariha. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Iya. Bintang jatuh semalam. Inqadda itu artinya jatuh. Iya. Tapi bintang itu kalau dibahasakan jatuh, itu artinya kalau hakikatnya itu bintang bukan jatuh ya, tapi dilempar. Bintang yang dilemparkan di malam tersebut. Itulah yang diterangkan di dalam hadith-hadith. Sebab apa yang kita lihat bintang jatuh misalnya, itu sebenarnya lemparan ya, dilempar dengan bintang kepada syaitan-syaitan yang mencuri berita. Iya. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh di tadi malam? Faqultu ana, kata Husain bin Abdurrahman. Iya, saya. Baik. Jadi tampak dari sini ya bahwa para as-salaf rahimahullahu taala, mereka itu sering mudzakarah terkait dengan masalah ilmu. Dan pada hal-hal yang tanda-tanda kebesaran Allah, kejadian yang terjadi di luar kebiasaan, itu kadang mereka pertanyakan untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Iya. Dan ini dari keutamaan para salaf. Pembicaraannya pembicaraan yang apa? Pembicaraan yang bagus. Ya, jadi kalau ada hal yang seperti itu, ya, maka mereka menanyakannya. Ya. Maka kata Husain bin Abdurrahman, saya melihatnya. Saya melihatnya. Ya. Kemudian kata Husain rahimahullah, "Tsumma qultu," kemudian saya berkata, saya mengabarkan, "Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu." Ya, ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan salat, tapi saya sedang disengat. Iya. Oleh kala jengking. Baik. Itu bahasa ludiktu. Ya. Ludiga itu penggunaan untuk disengit, disengat. Biasanya disengat oleh kala jengking. Tapi boleh juga hewan-hewan yang berbisa lainnya menyengit, menyengat, itu disebut sebagai apa? Al-ladak. Boleh. Ya. Jadi mungkin terjemahan paling pasnya, tapi saya disengat oleh binatang berbisa. Jelas ya, walaupun umumnya dipakai untuk kala jengking. Baik. Jadi saya disengat oleh binatang yang berbisa. Ya. Baik. Dan ini terdapat dari ilmu para as-salaf rahimahumullah. Ya. Dia terangkan, saya tidak sholat tadi malam, tapi saya kena sengat hewan berbisa. Makanya tidak bisa tidur. Ya. Jadi ketika ditanya siapa yang lihat bintang di malam hari, dia berkata, saya. Orang mungkin berpikir, wah ini Masya Allah, malam-malam dia tidak tidur. Ya. Berarti dia sedang sholat. Husain bin Abdurrahman tidak mau disangka dia sholat. Saya tidak sholat, tapi saya sedang apa? Sedang kesakitan, disengat kala jengking atau disengat hewan berbisa. Kan begitu? Ini menunjukkan jauhnya mereka dari memuji dirinya. Iya. Tidak mau mereka memuji dirinya dengan hal yang apa? Hal yang tidak mereka lakukan. Hal yang mereka tidak lakukan. Itu para salaf terdahulu. Rahimahumullah. Iya. Beda dengan banyak dari kita di masa ini. Ya, hal yang tidak dia kerjakan saja ingin dikatakan bahwa dia mengerjakannya. Ya. Paling tidak dia ikut ada nama di situ. Berpartisipasi di dalamnya. Ya. Jelas ya? Padahal sebenarnya dia tidak masuk di dalamnya. Maka ini dari akhlak yang mulia di tengah para as-salaf, bagaimana mereka jauh dari memuji diri mereka, ini patut untuk kita contoh. Iya, patut untuk kita contoh. Dan bagaimana semangat mereka untuk menjaga dari keikhlasan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, Said bin Jubair akhirnya bertanya, "Mama sana'ata?" Lalu apa yang kamu kerjakan? Iya. "Qultu irtaqaitu." Iya. Irtaqaitu. Artinya saya diruqyah. Saya mengambil ruqyah, irtaqa itu begitu. Saya mengambil ruqyah. Dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, istarqaitu, saya minta diruqyah. Minta diruqyah. Iya. Ruqyah itu artinya dilakukan bacaan-bacaan kepadanya dari hal yang disyariatkan dengan maksud dimohonkan kesembuhan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah namanya. Baik, ketika mendengar dia mengambil ruqyah, Said bin Jubair bertanya, "Pama hamalaka ala dalik?" Apa alasan yang mendorongmu melakukan itu? Ditanya apa dalilnya? Ini kebiasaan para salaf. Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu, dia tanya, dalilnya apa? Iya. Tidak langsung dia katakan, kamu ini salah, keliru. Ya. Padahal Said bin Jubair tahu hadith yang lain. Cuma dia tanya dulu orang, apa dalilnya? Iya. Apa dalil kamu? Qultu hadithun haddathana khusya'bi. Kata Husain, ada sebuah hadith yang Asy-Sya'bi menceritakannya kepada kami. Asy-Sya'bi namanya Amir bin Syarahil. Rahimahullah. Iya. Asy-Sya'bi. Abu Ali. Al-Hamdani. Beliau ini lahir di pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Iya. Seorang tabi'in yang sangat terkenal, sigor dari tabi'in muda, Asy-Sya'bi ini. Rahimahullah. Jadi ada hadis Asy-Sya'bi ceritakan kepada kami. Wa ma haddatsakum, kata Said bin Jubair lagi. Ya. Kembali bertanya. Apa yang hadis apa yang dia ceritakan kepada kalian? Apa hadisnya? Ya. Jadi Asy-Sya'bi membawakan hadis membolehkan tentang ruqyah. Baik, kalau begitu apa hadis yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraida ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, ya. Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami dari Buraida ibn al-Husayb. Buraida ibn al-Husayb ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraida bin Husayb bin Abdullah ibn Harith al-Aslami. Ya, meninggal pada tahun 62 Hijriah. Iya. Apa hadis Buraida? Hadis Buraida bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Dia ruqyah kecuali dari ain. Ya, ain ini pandangan mata, ya, pandangan mata yang membawa hasad. Ya. Membawa pandangan mata yang membawa hasad. Karena itu sebagian pandangan mata kadang ada hal yang tidak baik. Ada hal yang tidak baik. Membawa perkara yang jelek kepada manusia. Nah, ini sifatnya kalau dia pandangan mata yang hasad. Nah, itulah yang ditunggangi oleh syaitan. Dan ain ini penyakit hak benar adanya bisa menimpa. Ya, itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis, al-ainu haqqun. Ain itu adalah apa? Adalah sebuah hal yang hak, perkara yang benar adanya. Iya. Jadi kalau ada ain boleh diruqyah. Ya. Jadi tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau huma. Ya. Atau huma. Huma itu artinya penyakit karena disengat. Ya, disengat oleh hewan yang berbisa. Itu huma namanya. Iya. Baik. Jangan dibaca huma, ya. Kalau huma itu kan panas. Nah, ini huma. Huma itu penyakit yang kena sengatan. Ya, jadi maksudnya di sini tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan ruqyah yang lebih bagus melebihi ruqyah ain dan ruqyah apa? Dari huma. Nah, disebutkan, dikhususkan dua hal ini dalam ruqyah, bukan artinya ruqyah hanya dua hal ini. Ya, boleh pada hal yang lain, tapi ini dikhususkan karena dua ini yang paling berbahaya. Iya. Baik. Jadi beliau perlu membawakan dalil di sini dari Bolehnya tentang bolehnya ruqyah. Bolehnya apa? Ruqyah. Papa pada ahsan manitah ila masyarakat. Iya. Maka kata Syekh bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengabarkan sesuatu yang dia dengar. Nah, ini kedalaman fikih ya Pak Asalah. Ketika dia memberikan hadis kepadanya, wah, hadis ini tak bertentangan dengan apa yang dia pahami. Ya. Dan siapa yang melakukan sesuatu berdasarkan pada hadis, maka dia telah berbuat baik. Telah berbuat baik. Nah, itu para salaf, mereka seperti itu. Kalau diskusi ilmiah, pembahasannya dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kan begitu. Beda dengan kita sekarang ini. Ya, bukan Bapak tanya apa dalilnya. Ya. Tanya itu pendapat siapa? Ya. Yang dicari orangnya, bukan yang dicari apa? Dalilnya. Dan ini keliru, ya. Ya, dan itu bukan dari jalan yang dicontohkan di dalam agama ini. Tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya dan tidak dicontohkan pula oleh para imam dalam agama. Ya, harusnya seorang itu contoh yang diambil seperti misalnya dalam hadis ini. Mereka bertanya tentang dalil. Iya, apa dasarnya? Iya. Dan ini juga dari fikihnya para salaf, mereka ketika mendengar hadis langsung paham. Iya. Tidak menganggap itu kontradiksi. Tetapi dia berikan ada hadis yang lebih bagus. Ada riwayat yang menunjukkan perkara yang apa? Yang hendaknya diperhatikan. Karena itu kata Said bin Jubair rahimahullah, walakin haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. Akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, "Uridat alayyal umam." Umat-umat dipertunjukkan kepadaku. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diperlihatkan umat-umat sebelum umat Islam kepada beliau. Dan ini dari kesempurnaan nikmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini. Jadi kita itu supaya kita ingat besarnya dan agungnya keberadaan kita sebagai umat Islam, ditampakkan umat Islam ini diperbandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Maka terlihat keutamaan dari apa? Umat Islam ini. Iya. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Baik. Kata beliau, maka saya melihat seorang nabi dan bersama nabi ini, ya, bersama nabi ini hanya ar-rahat. Ar-rahat itu angka 3 sampai angka 9. Iya. Baik. Jadi bisa dibaca ar-rahat, bisa dibaca ar-rahat. Hanya bisa di fathah, bisa disukun. Dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim itu ditulis ar-ruhayd pakai at-tasgir, dikecilkan lagi. Jadi rahat itu sendiri 3 sampai 9. Kalau ruhayd kan pengecilan. Ya, ruhayd rombongan kecil. Ya. Rombongan kecil. Baik, itu ar-rahat. Jadi bersamanya rombongan kecil, sedikit. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Dan ditampakkan juga seorang nabi, sedangkan bersama nabi ini hanya seorang lelaki atau dua orang bersamanya. Satu dua orang saja. Subhanallah, nabi yang ikut bersamanya cuma satu dan dua orang saja. Iya. Kemudian wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ya. Dan seorang nabi tidak seorang pun bersamanya. Tidak ada pengikutnya bersamanya. Artinya nabi ini ada umatnya, cuman umatnya tidak ada yang menjawab dakwanya. Iya. Baik. Jadi menunjukkan bahwa seorang itu jangan merasa gerah dengan sedikitnya manusia yang mengikutinya. Yang menjadi ukuran itu dia di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pengikut sedikit banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ya. Ini nabi yang tidak ada yang bersamanya. Apakah dia keliru dalam dakwanya? Kurang hikmah? Ya, jawabannya tidak. Mereka adalah orang yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah sebagaimana datangnya. Iya. Dan orang yang paling menghendaki kebaikan untuk umatnya, paling hikmah dan bijaksana. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu mencocoki kebenaran tidak mesti itu banyak. Kata Ibnu Mas'ud, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Baik. Kemudian dikatakan di sini itrufi ali sawadun azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu. Ya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak, maka aku, kata nabi, aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku, tapi dikatakan kepadaku itulah Musa bersama kaumnya. Jadi itu nabi Musa bersama kaumnya. Ya. Jadi nabi Musa ini bersama kaumnya ini umat yang terbanyak setelah umat Islam. Fadhalantu annahum ummati. Taib. Kemudian kata Nabi, "Fanadhartu fa idza sawadun adzim. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'akum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar, maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini keutamaan khusus bagi umat ini. Ya. Di tengah mereka ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Adab. Jumlahnya berapa di sini? 70.000 orang. Iya. Baik. Jadi ini jumlah 70.000 datang di dalam sebagian riwayat bahwa setiap dari 1.000 setiap dari 1.000 ditambah lagi 70.000. Dan itu ada hadith-hadithnya ya. Banyak jalur periwayatannya. Yang paling bagus menyebutkannya adalah Al-Busiri. Di dalam kitabnya Ithaf Al-Khiyaratul Mahara. Disebutkan di situ. Lengkap riwayat-riwayat ini. Tentang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Datang dalam sebagian riwayat oleh Imam Ahmad. Fastazattu Rabbi fazadani. Saya minta tambahan kepada Rabbku. Maka Allah menambahku. Iya. Ma'akulli alfin sabina alfan. Bersama dengan 1.000 ditambah lagi berapa? 70.000. Iya. Ditambah lagi 70.000. Jadi 70.000 bagi 1.000. Terus dikali 70.000. Itulah jumlah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Datang lagi di dalam riwayat yang sahih. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciduk dari umat itu thalatha hasayat, 3 kali cidukan. Ya. Jelas ya? Maka ini keutamaan yang besar di tengah umat. Keutamaan yang besar. Ya. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Baik. Berapa jumlahnya? Nah, sudah diterangkan. Kita bergembira. Yang paling penting apa? Apa sifatnya? Baik. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis ini, dikatakan "Tsumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaik." Ya. Setelah itu, kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu masuk ke rumahnya. Maka orang-orang pun larut tenggelam membicarakan tentang 70 orang ini. 70.000 orang ini. Iya. Membicarakan tentang 70.000 orang ini. Itu ditambah ya, enggak ada ribunya di situ. 70.000 orang ini. Jadi ini yang dibahas. Siapa nih 70.000? Wah, ini semangatnya para sahabat ya, begitu dapat keutamaan, Masya Allah. Langsung cari siapa 70.000 ini. Semuanya bersemangat. Ingin mendapatkannya. Ya. Tapi beda dengan kita di masa ini. Kalau dengar keutamaan 70.000, seakan-akan dia ngantuk melayang-layang saja. Ya. Apa yang dibicarakan itu? Nah. Ya, sadar saja dia belum sadar. Begitu sadar pun ya, semangatnya untuk ke sana. Oh, kalau begitu apa ininya? Enggak ada bertanya gitu. Oh, 70.000 simpan aja dulu di memori. Ya. Simpan di memori. Ya alhamdulillah kalau memorinya tidak rusak, bagus. Ya. Jelas ya? Kalau memorinya kena petir, ya. Atau tidur, nah, tidur kan artinya mati baterainya. Hidup, ada yang hilang dari memorinya langsung. Nah, ini kan sering terjadi, baru dengar ilmu malam ini, dia bawa tidur, besoknya sudah hilang. Apa lagi semalam ini bilang ustadz itu? Nah, kan begitu. Tapi para sahabat tidak. Perhatikan. Langsung mereka bicarakan. Marut. Ya. Larut mereka di dalam membahasnya. Ya. Di dalam hal tersebut. Faqala ba'duhum. Fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada yang berkata. Ya. Barangkali mungkin yang dimaksud. Mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada yang berkata. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'an. Ada yang berkata, mungkin mereka ini Orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya. Wa dzakaru asya'a, dan mereka sebutkan hal-hal yang lain. Ya. Jadi ini juga dari fikihnya para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka ngerti ini keutamaan tidak didapatkan begitu saja. Pasti ada amalannya. Amalannya mereka cari. Itu para sahabat. Mereka ngerti keutamaan itu pasti ada bayarannya. Ya. Karena surga itu perniagaan harus dibeli, kan begitu. Ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa amalan yang dia lakukan? Nah, ini fikihnya para sahabat. Beda dengan sebagian manusia di masa ini. Ya. Maunya instan saja. Datang, tiba-tiba dia penduduk surga. Ya. Dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, ini apa namanya, gaya yang berjalan sekarang di tengah masyarakat. Ya. Datang maulid, tidak pernah sholat selama 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun tidak pernah sholat. Ya. Tapi subhanallah, datang maulid, harapannya ya, bagus. Ya. Dia masuk surga dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Ini tidak ada dalam apa namanya umat Islam hal-hal yang seperti itu keadaannya. Seorang itu untuk mendapatkan surga perlu beramal. Ini fikihnya para sahabat. Ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka bicarakan. Oh, apa sebabnya? Mungkin ini, mungkin itu. Mungkin mereka karena bersahabat dengan Nabi. Nah, ini juga mereka tahu kedudukan sahabat Nabi itu. Nikmat. Ya, mungkin ini orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dari lahir, dia lahir sebagai Muslim, tidak pernah berbuat kesyirikan. Baik. Jadi mereka larut dalam hal tersebut.